sebahagian daripada istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian adalah merupakan fitnah, merupakan ujian bagi diri kalian. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azwaj wal aulad, sebagian istri, sebagian kaum wanita menjadi fitnah, menjadi ujian bagi suaminya. Demikian pula sebagian mereka anak-anak yang terlahir dari rahim seorang wanita terkadang menjadi fitnah, menjadi ujian bagi ayahnya dan juga menjadi ujian bagi ibunya. Kita lihat bagaimana perkembangan dakwah para rasul terdahulu. Telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, daraballahu mathalan lilladheena kafaru ra'atan wa ra'atan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan permisalan, memberikan contoh, memberikan pelajaran melalui riwayat tentang dua orang istri Nabi, yaitu istri Nabi Nuh dan juga istri Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh, siapakah yang mengganjal dakwah beliau? Orang yang pertama kali menentang dakwah beliau, membangkang terhadap dakwah beliau, tidak lain kecuali adalah istrinya dan juga anaknya sendiri. Demikian pula Nabi Lut alaihissalatu wassalam, siapakah orang yang membangkang terhadap dakwah beliau, menentang terhadap dakwah beliau, tidak lain kecuali adalah istri beliau yang berkhianat kepada Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kana tahta 'abdayni min ibadina shalihin, padahal kedua wanita tersebut di bawah kekuasaan dua orang dari hamba kami yang saleh, yaitu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dan juga Nabi Lut. Kalau misalkan kita ditanya, siapakah orang yang paling bagus akhlaknya? Itu mereka para nabi. Siapakah yang paling mendalam akhlaknya, paling mendalam ilmunya? Tentu mereka para nabi. Keimanannya, demikian pula orang yang paling bagus untuk mentarbiyah wanita, mendidik kaum wanita adalah mereka para nabi. Akan tetapi lihat, terkadang sebagian wanita, ada wanita-wanita yang memang memiliki apa, taufiat yang menyimpang. Bagaimanapun dia dididik, dia tetap akan menyimpang. Tabiat, pembawaan manusia. Sebagaimana istri Nabi Nuh dan juga sebagaimana istri Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Bukan mereka tidak mendidik istrinya, tidak. Bukan mereka tidak berusaha mengarahkan istrinya menjadi orang salihah, menjadi wanita yang salihah, yang taat kepada Allah, yang taat kepada suami. Akan tetapi demikianlah sunnatullah kepada mereka berdua, bahwasanya mereka memiliki istri yang berkhianat kepada suami. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah, sesungguhnya sebagian daripada istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian menjadi fitnah bagi kalian. Ini menunjukkan bahwasanya fitnah nisa akbar, fitnah wanita adalah fitnah yang sangat besar. Oleh karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, hadis hasan yang sahih. Perlu kita ketahui, kalau Imam Tirmidzi mengatakan hadisul hasan sahih, itu maknanya adalah bahwasanya hadis ini sahih dari jalur yang ini dan kemudian hasan dari jalur yang lainnya. Atau boleh jadi juga bahwasanya hadis tersebut aslinya adalah hasan karena dikumpulkan dari beberapa riwayat, maka kemudian naik hadis tersebut menjadi hadis yang sahih. Dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW menyatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala ar-rijali min an-nisa. Nabi SAW menyatakan, tidaklah aku meninggalkan setelahku nanti suatu fitnah yang fitnah itu lebih besar menimpa kaum lelaki minan nisa, kecuali fitnah yang disebabkan oleh kaum wanita. Bukan bermakna bahwasanya di zaman Rasulullah tidak terjadi fitnah kaum wanita, tidak. Di zaman Rasulullah fitnah wanita sudah terjadi. Di zaman Nabi Musa fitnah wanita sudah terjadi, demikian pula di zaman Nabi Isa dan juga Nabi sebelumnya fitnah wanita sudah terjadi. Akan tetapi fitnah ini lebih besar lagi sepeninggal Rasulullah SAW dan terbukti kita jumpai pada saat sekarang ini. Sekarang ini kita bisa mendapatkan apa? Mendapatkan cerita-cerita sabun, pornografi-pornografi bebas di pasaran, tidak ada batas. Kadang-kadang ya, kita ini kalau misalkan berjalan di jalan, ketemu dengan mobil, papasan dengan mobil, tersenyum kita. Kenapa? Di depan mobil tersebut ada gambar seorang wanita yang cantik, tersenyum dengan manis, tapi kemudian apa? Dirangkul oleh seekor monyet. Apa tulisannya? Jangan usil mas. Ini bagaimana? Ada pula sebagian kemudian di mobil bapak mobil tertulis apa? Ada soal gambar seorang wanita yang cantik tersenyum dengan manisnya pakai pakaian setengah telanjang, dan kemudian ada tulisan di bawahnya, jangan dinikah segel dan rusak. Ini cerita-cerita cabut. Pornografi sangat gampang untuk dijumpai pada saat sekarang ini tanpa ada batasan sama sekali. Bagaimana kaum lelaki tidak terfitnah dengan hal tersebut? Di zaman terdahulu fitnah sudah terjadi sebagaimana hal tersebut yang telah menimpa putra Nabi Adam alaihissalam antara Qabil dengan Habil. Terjadi bunuh-membunuh di antara kedua saudara tersebut karena disebabkan siapa? Kaum wanita. Tapi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fitnah wanita ini akan lebih besar kita dapatkan lagi. Nah, apakah bentuk bahaya fitnah tersebut? Apakah bentuk-bentuk real daripada fitnah tersebut, bahaya fitnah wanita tersebut? Al-Imam Safiur Rahman Al-Warfuri telah menyebutkan. Yang pertama kata beliau, li'anna taba' kathiran tamiru ilaihinna. Yang pertama, kenapa fitnah wanita itu lebih besar terjadi? Karena tabiat kaum lelaki ini, tabiat sifat dasar pembawaan kaum lelaki, kebanyakan mereka lebih cenderung kepada kaum wanita. Ini bapak-bapak saya tanya, atau yang masih muda-muda, kalaulah misalkan ini ada orang kaya, dia punya anak perempuan satu, perempuan, kemudian punya mobil dua. Saudara ditawarin, nih silakan, mau pilih mobil saya dua atau anak perempuannya satu, kira-kira pilih yang mana bang? Ikhwan, pilih yang mana bang? Pilih mobilnya atau pilih anak perempuannya? Hah? Duanya. Ini gak pilih namanya. Ini suruh pilih. Ini mobil silakan. Kamu mau ini mobil saya atau ini perempuan saya? Pilih yang mana? Ya anak perempuan ya. Kenapa? Kalau sudah dapat anak perempuan ya dapat warisan ya. Ini maksudnya. Jadi kalau misalkan secara jujur kita ditanya kaum lelaki, dihadapkan kepada kita dua pilihan, memilih dunia atau memilih wanita, kita yakin bahwasanya kita pilih adalah kaum wanita. Kenapa? Karena bahwasanya jiwa dasar daripada kaum lelaki adalah apa? Hubu syahwati minan nisa. Mereka cenderung kecintaannya kepada kaum wanita. Sehingga kadangkala tatkala kita diuji dengan harta, kita bisa lulus. Tatkala kita diuji dengan jabatan, kita bisa berhasil keluar darinya. Tapi tatkala kita diuji dengan wanita, kita jarang yang lulus dari ujian tersebut. Zayyinal linnasi hubbu syahawati minan nisa. Dalam ayat telah disebutkan apa? Zayyinal linnasi hubbu syahawati minan nisa. Manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan dia kepada kaum wanita. Setelah itu barulah Allah menyebutkan yang lainnya. Kepada anak-anak, kepada harta, kepada kuda tunggangan dan lain sebagainya. Yang pertama kali awal ayat tersebut ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita. Ini sifat dasar pembawaan kaum lelaki, supaya ibu tahu. Sifat dasar pembawaan kaum lelaki bahwasanya mereka itu lebih cenderung kecintaan kepada wanita daripada kepada dunia. Ini yang pertama sebabnya. Kenapa fitnah wanita lebih besar, lebih bahaya dari yang lainnya? Karena tabiat dari sifat pembawaan manusia, mereka cenderung kecintaannya lebih besar kepada kaum wanita. Yang kedua kata beliau, wa taqawful harami lajlihinna. Terkadang kaum wanita menyebabkan seseorang terjatuh dalam perbuatan yang haram. Li ajlihinna, karena sebab ajakan kaum wanita. Ini tidak yang sedang hidup sendirian dan juga tidak yang sedang hidup berkeluarga. Karena kecenderungan kita kecintaan kepada wanita, kepada istri, sehingga terkadang kita mau menuruti kemauan istri, padahal kemauan tersebut adalah kemauan yang menyelisih syar'i syariat. Ini maksudnya Allah wa ya. Yang ketiga, wa taslalil qitali wal anawah. Karena sebab kaum wanita maka terjadilah pembunuhan dan juga permusuhan, sebagaimana telah kita sebutkan yang terjadi pada zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, di mana Qabil membunuh saudaranya Habil karena sebab rebutan wanita. Yang keempat, wa qallu an turaghibahu fid dunya, paling tidaknya minimalnya wanita senantiasa mendorong laki-laki untuk dia dalam mencari dunia dan melupakan akhirat. Sadar atau tidak, ini terjadi pada diri kita semua. Ya, apalagi ini perempuan-perempuan yang suka boros, yang seharusnya makanannya enak terus, yang seharusnya apa? Dia memiliki perhiasan yang banyak, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, dipaksa seorang suami untuk mengikuti hawa nafsu dia, untuk mengikuti keinginan dia. Sehingga apa? Seorang suami terkadang terlalaikan dari beribadah kepada Allah, terlalaikan dari menuntut ilmu, terlalaikan dari kewajibannya sebagai seorang muslim untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian besar daripada waktu-waktunya terkadang hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan tuntutan dari seorang istri. Ini minimalnya. Minimalnya apa? Kita seorang lelaki ini diseret oleh seorang wanita untuk apa? Untuk supaya dia mencari dunia. Cobalah kita pikirkan. Sekarang waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berapa jam? 24 jam. Waktu kita kerja berapa jam? 8 jam. Sisanya tinggal 16 jam. Berapa jam yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Hanya sedikit sekali. Oleh karena Syekh Ali Hasan rahimahullahu taala, beliau menyediakan waktu dalam satu harinya 8 jam untuk maktabah. Enggak boleh diganggu bukan oleh istrinya dan juga anak-anaknya. Dalam satu hari 8 jam di perpustakaan dalam rangka apa? Dan kemudian beliau mengatakan wa ayyu fasadin adzal min hadza, maka kerusakan mana lagi yang lebih besar daripada ini, kata beliau. Dan kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menambahkan bahwasanya dalam ayat telah disebutkan zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa, manusia mereka diberikan anugerah oleh Allah dengan kecintaan kepada kaum wanita. Ini disebutkan di awal ayat, menunjukkan bahwasanya fitnah yang paling besar adalah fitnah yang disebabkan oleh kaum wanita, setelahnya baru yang lainnya. Masalah anak, masalah kerjaan, masalah dunia, masalah jabatan dan lain sebagainya. Dan kemudian telah disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Jabir bin Abdullah. Telah disebutkan dalam riwayat tersebut, kata Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan fa'atat imra'atahu Zaidan. Nabi Allah Muhammad SAW pernah melihat seorang wanita. Nabi pernah melihat seorang wanita dan dia bertanya kepada wanita tersebut. Karena sebab Nabi Allah Muhammad SAW melihat seorang wanita dan tertarik dengan wanita tersebut, maka kemudian beliau pulang dan kemudian menemui istri beliau Zaidan binti Jahsin. Faqadha hajatahu, lalu beliau kemudian menggauli istri beliau yaitu Zaidan. Nah setelah itu kemudian beliau keluar menemui sahabat dan apa kata beliau? Wahai sahabat-sahabatku, innal mar'ah tukbilu fi surati syaitan wa tadbiru fi surati syaitan. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, sesungguhnya yang namanya kawan wanita, maaf ini ibu-ibu ya, maaf ibu-ibu, kata Rasulullah, sesungguhnya yang namanya kawan wanita dari depan, dari arah depan kalau kita pandang dia wujud adalah wujud syaitan, dari arah belakang kalau kita pandang dia juga wujudnya adalah wujud syaitan. Tadi ibu-ibu jangan salah paham, maksudnya ibu-ibu ini bukan syaitan, bukan. Syaitannya itu dari sisi sifatnya. Nah, nanti akan dijelaskan di sini. Nah, Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan, qala ulama, para ulama mereka mengatakan, ma'nahu al-isyara ila al-hawa wa du'a ila al-fitnah. Maksud hadis tersebut bahwasanya wanita dari depan disebut sebagai syaitan, dari belakang juga nampaknya adalah syaitan, adalah dalam masalah hawa. Artinya bah, wanita ini senantiasa mengajak kaum lelaki untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini laki-laki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang cenderung punya rasa cinta kepada kaum wanita. Maka setiap kita kaum wanita, kaum lelaki ini pantang kalau melihat orang-orang yang keluar dari rumahnya, apalagi dengan dandanan-dandanan yang dandanan tersebut adalah dandanan yang menjadi syar'i. Makanya kemudian Imam Nawawi mengatakan, nah dari hadis tersebut juga bisa dipahami kata beliau, annahu yanbaghi alla takhruja baina ar-rijali illa li hajah aw li dhurura, bahwasanya tidak diperbolehkan bagi wanita mereka keluar dari rumah mereka dan kemudian bercampur baur dengan lelaki kecuali karena sebab adanya kebutuhan atau karena sebab memang adanya dhurura, keharusan. Jadi hukum asal daripada kaum wanita mereka tidak boleh keluar rumah kecuali kalau memang ada hajat, ada kebutuhan, suami enggak di rumah, mau masak, tidak ada apa, bumbu, boleh dia keluar rumah untuk membeli bumbu. Tapi hukum asalnya apa? Dia tidak boleh keluar dari rumah suaminya, dan apabila dia mau keluar dari rumah suaminya, maka dia harus minta izin kepada suaminya terlebih dahulu. Ila lil hajat, kecuali kalau memang ada hajat, kecuali kalau memang ada kebutuhan. Dan ini merupakan ciri-ciri istri yang salehah. Beda ya dengan perempuan sekarang ya. Beda sekali. Inilah firasat Allah. Jadi kata Rasulullah sangat jelas. Wanita itu dari depan dia menggoda kita, dari belakang juga menggoda kita. Kenapa? Karena senantiasa syaitan akan memberikan panah-panah iblisnya kepada kita semua untuk tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Kaum wanita. Makanya ibu-ibu kalau misalkan mau keluar dari rumah hati-hati. Terus terang kami ini kaum lelaki, apalagi yang sudah menikah, kalau melihat keluar perempuan keluar dari rumah kemudian tidak memakai busana yang syar'i, biasanya pandangannya itu tembus keluar dalam. Kaum lelaki yang sudah menikah, ya kan Pak? Pandangannya tembus keluar dalam. Makanya ibu-ibu kalau mau keluar rumah, keluarlah. Tapi apa? Keluarlah dengan busana yang syar'i, keluarlah kalau memang jika ada kebutuhan. Setelah disebutkan dalam hadis yang sahih, dan disahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, apabila wanita keluar dari rumahnya istasyarah fa syaitan, maka syaitan akan berusaha mengenali dia. Siapa wanita tersebut dan kemudian menghiasi wanita tersebut sehingga kemudian kaum lelaki terjebak dan terpikat dengan wanita tersebut. Sama seperti hadis ini. dari depan tumbilu fi surati syaitan wa tumbilu fi surati syaitan, wanita dari arah depan adalah wujud syaitan, dari arah belakang juga wujudnya wujud syaitan. Artinya apa? Artinya bahwasanya kaum wanita dari arah depan dan dari arah belakang sama-sama mengundang fitnah bagi kaum wanita, bagi kaum lelaki, apabila apalagi kalau misalkan mereka memakai busana busana yang tidak syar'i. Ini yang kedua. Hadis yang kedua. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan kepada asy-syabab. Karena sebab besarnya fitnah yang timbulkan kaum wanita, maka kemudian Rasulullah memberikan peringatan nasihat kepada para pemuda. Apa kata Rasulullah? Ya ma'asyara sabab man istatua minkum ulba'ah fal yatazawaj fa innahu aghaddu lil basari wa asharu lil farji fa illam yastati' fa 'alaihi bisyam fa innahu lahu wijh. Wahai para pemuda, jikalau kalian sudah mampu, al-ba'ah itu mampu, mampunya di situ disebutkan ada dua kata para ulama, yang disebut dengan mampu di situ adalah al-ba'ah, itu mampu dalam memberikan nafkah, artinya mampu dalam memberikan mahar. Yang kedua yang dimaksud al-ba'ah adalah al-jima', mampu juga untuk memberikan nafkah batin kepada calon istrinya. Nah, bagi kalian wahai pemuda yang sudah mampu untuk menikah, mampu dalam memberikan mahar dan mampu dalam memberikan nafkah batin kepada istrinya, wal yatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Kalau dia tidak mampu, maka hendaklah dia melakukan ibadah puasa. Kenapa? Karena hal tersebut bisa memelihara pandangannya dan juga bisa menjaga kemaluannya. Kalau dia tidak mampu, maka berpuasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itu makanya hukum nikah ini berbeda-beda. Hukum nikah ini berbeda-beda sesuai dengan kondisi orangnya. Bisa nikah itu menjadi wajib bagi siapa? Nikah bisa menjadi wajib bagi siapa? Bagi orang yang sudah mampu nikah. Dan kemudian apabila dia tidak menikah, maka dikhawatirkan terjatuh dalam perbuatan zina dan lain sebagainya, perbuatan yang bisa merusak kehormatan. Maka nikah itu wajib bagi dirinya. Dan juga nikah itu bisa menjadi apa? Haram. Bagi siapa nikahnya haram? Nikah itu haram hukumnya bagi orang yang tidak mampu bisa memberikan nafkah lahir dan juga nafkah batin, maka dia tidak diperbolehkan untuk menikah. Kenapa? Kalau dia menikah, maka dia akan mendzalimi istrinya. Dan juga nikah itu bisa bermakna apa? Bisa hukumnya menjadi mubah, menjadi boleh saja. Kalau dia mau menikah ya boleh, enggak menikah juga enggak masalah. Bagi siapa ini? Bagi yang dia bisa memberikan nafkah lahir tapi tidak bisa memberikan nafkah batin, maka nikah itu mubah bagi dia. Dan juga nikah bisa hukumnya menjadi sunnah. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah mampu menikah dan kemudian bisa memberikan nafkah batin, tapi kalau misalkan dia tidak menikah, maka juga tidak masalah. Tidak dikhawatirkan terjatuh dalam perbuatan maksiat, maka dalam keadaan seperti itu dia tidak wajib menikah, tapi menikah itu sunnah. Bahkan sebagian orang yang anggun bagi dia adalah tidak menikah. Kenapa? Apabila dengan menikah, maka dia meninggalkan sesuatu yang afdal. Maka kita dapatkan para ulama ada di antara mereka yang tidak menikah sampai meninggalnya. Siapa contohnya? Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi rahimahullahu taala dan sebagian para ulama yang mereka tidak menikah. Kenapa? Apabila mereka menikah, maka apa? Amalan-amalan yang lebih afdal akan ditinggalkan oleh mereka. Sehingga mereka tidak menikah sampai dengan asal mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dalil yang pertama adalah kita diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang fitnah nisa, tentang fitnahnya kaum wanita. Kemudian yang kedua, kita juga telah diingatkan oleh Rasulullah SAW tentang makarun nisa, tentang makarnya kaum wanita. Jadi wanita juga punya makar. Apa yang dimaksud dengan makar? Makar adalah izharu syai'an wa ikhfa'u ma yukhalifu li tarassul bihi al-murad. Menampakkan sesuatu, makar adalah menampakkan sesuatu tapi menyembunyikan sesuatu yang sebaliknya. Menampakkan sesuatu tapi menyembunyikan sesuatu yang sebaliknya dengan tujuan untuk mendapatkan keinginannya. Dengan tujuan untuk mendapatkan keinginannya. Ini makar. Wanita juga memiliki makar. Terkadang wanita bersikap baik kepada kita. Ada sesuatu yang dia inginkan dari diri kita. Terkadang wanita, mereka memperlakukan kita dengan perlakuan yang sangat baik, akan tetapi sebetulnya hatinya berbeda dengan perlakuan dia. Kenapa? Karena ada sebab sesuatu yang dia inginkan dari diri kita. Sehingga dalam Al-Quran pernah dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala tentang ayat Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau halalkan, haramkan atas sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam rangka supaya apa? Mendapatkan keriduan dari istri. Ini berkaitan dengan apa yang dilakukan Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Ubaid bin Umair. Sahabat Ubaid bin Umair pernah mengatakan sami'tu Aisyah qalat, kata Ubaid bin Umair, aku pernah mendengar Nabi Aisyah, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yamkuthu 'inda Zainab binti Jahsy. Kata Aisyah, dia meriwayatkan siapa? Ubaid bin Umair. Dia mengatakan aku pernah mendengar Aisyah, di mana Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah mengunjungi Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy. Wa yashrabu 'indaha 'asalan, ketika itu beliau meminum manisan di rumah Zainab. Jadi Aisyah, Pak, Aisyah mengatakan Rasulullah pernah mengunjungi rumah Zainab binti Jahsy dan kemudian meminum manisan di rumah Zainab binti Jahsy. Ini salah satu adab bagi orang yang poligami, bahwasanya disunahkan bagi mereka ketika sore akan menggilir istri yang lain untuk mengelilingi istri untuk mengetahui keadaan mereka, bagaimana sehat juga, apa yang dibutuhkan di waktu sore dikontrol oleh seorang suami sebelum gilir pada tempat yang lain. Semuanya dikelilingi, semuanya dikontrol. Nah, Rasulullah ketika mengontrol rumah binti Zainab binti Jahsy, beliau meminum manisan di sana. Fatawasaitu ana wa Hafsah an ayatuna dafala 'alaiha an-nabi faltakun inni la ajidu minka rihun marafiq. Kan aku tahu, kata Aisyah, Rasulullah meminum manisan di rumah Zainab, maka kemudian aku ini berpesan kepada istri-istri Rasulullah yang lain. Aku katakan kepada istri Rasulullah yang lain, nah kalau nanti Rasulullah datang ke tempat kalian, tanya Rasulullah. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, mulutku berbau busuk. Apakah engkau telah meminum atau memakan makanan yang busuk? Apa maksudnya ya? Padahal makanan yang dimakan Rasulullah bukan busuk. Cuman karena Aisyah ini cemburu kepada Zainab, makanya seperti itu. Paham ya? Aisyah cemburu terhadap apa? Terhadap Zainab. Sehingga Aisyah mengatakan seperti itu. Nah kalau misalkan Rasulullah datang kepada kalian, tanyalah di Rasulullah. Ya Rasulullah, mulut buahnya gak enak. Apakah engkau memakan makanan yang busuk ya Rasulullah? Sampai kemudian istri-istri Nabi bertanya kepada Nabi Rasulullah tentang masalah tersebut. Fadakhala alaihi faqalat bihi, maka Rasulullah kemudian mendatangi istri Rasulullah dan kemudian salah seorang di antara mereka ada yang bertanya seperti itu kepada Rasulullah. Faqala, maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, la ba'sa syarikhtu asalan inda Zainab binti Jashin wal'auda lahu. Ya, memang betul, aku telah meminum atau apa memakan manisan di rumah Zainab dan aku tidak akan lagi pernah menghalalkan hal tersebut. Ya, manisan atau madu. Sampai kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memberikan peringatan kepada Nabi, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah terhadap dirimu? Karena sebab hanya engkau ingin mendapatkan keridhaan dari istri-istrimu. Lalu kemudian turun ayat berikutnya yang menceritakan tentang Aisyah dan Hafsah supaya keduanya bertaubat. Allah menyatakan, in tatuba illallahi faqad sawat qulubukuma, apabila kalian berdua tidak bertaubat maka sungguh hati kalian telah tergelincir. Ini fakta wa fil hadzalah. Bukan hanya wanita-wanita sekarang yang memiliki apa makar seperti ini, bahkan makar ini telah dilakukan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi istri-istri kita yang kualitas keimanannya jauh di bawah istri-istri Rasulullah, kualitas keimanannya, keilmuannya jauh di bawah istri-istri Rasulullah yang mereka hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Nah, oleh karena tersebut maka kita diingatkan dengan makarun nisa, dengan apa? Makar yang dilakukan oleh kaum wanita. Artinya kita harus berhati-hati, jangan sampai mereka wanita-wanita, mereka berbuat baik kepada kita dengan sebaik-baiknya, tapi dalam rangka supaya hati kita rontok, supaya perasaan kita terguncang, renyuh di hadapan mereka, sehingga apabila mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah, kemudian kita tidak mampu untuk menegur mereka, walaupun mereka berbuat baik terhadap kita, bermuka baik terhadap kita, memberikan pelayanan yang sangat bagus, tapi tatkala mereka melakukan pelanggaran terhadap syari', melakukan perbuatan maksiat, maka diwajibkan bagi kita para suami untuk memberikan peringatan terhadap mereka. Paham maksudnya ya? Jadi walaupun kita ini sangat cinta kepada istri, sangat cinta kepada anak, kalau mereka melakukan pelanggaran syari', maka jangan dibiarkan. Tapi kewajiban bagi kita adalah tetap terus untuk memberikan nasihat kepada mereka. Jangan sampai kita menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal karena sebab mereka. Dan kita harus taslim, tunduk pasrah kepada hukum Allah dan juga hukum Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya supaya seorang suami taat kepada Allah, seorang istri supaya taat kepada Allah, dan kedua-duanya antara suami istri harus saling menasihati supaya kedua-duanya saling mentaati Allah. Ya. Jadi istri kita nasihati supaya taat kepada Allah, istri juga harus menasihati suami supaya taat kepada Allah, dan saling mengingatkan, memberikan nasihat untuk sama-sama menasihati supaya taat kepada Allah. Nah, di atas inilah dibangun prinsip kecintaan kita dan kasih sayang kita kepada seorang istri. Jadi kita cinta kepada istri karena Allah, istri juga cinta kepada suami karena sebab apa? Allah. Semakin suami taat kepada Allah, maka istri harus semakin cinta kepada suami. Demikian pula sebaliknya, semakin taat seorang istri terhadap Allah dan Rasulnya, maka semakin besar pula ketaatan, kecintaan suami terhadap istrinya. Bukankah tadi telah menyebutkan dalam hadis tsalatsun man kunna wajada fi halawatil iman, ada tiga perkara kata Rasulullah yang apabila ada pada diri seseorang maka dia akan mendapatkan lezatnya, manisnya iman. Salah satunya apa? Wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa Allah, seseorang dia cinta kepada orang lain karena sebab Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia cinta yang abadi, cinta yang berdasarkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, yang akan mempertemukan seseorang di akhirat nanti. Jadi walaupun kita punya istri, tapi cintanya bukan besar, bukan dasar cinta kepada Allah, belum tentu kita akan berjumpa di akhirat nanti. Boleh jadi istri yang kita cintai, tapi cintanya bukan karena Allah, di akhirnya dia berjumpa dengan yang lain dan dia akan menjadi pendamping yang lain. Sebagaimana seorang ulama yang belum pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang ulama, orang yang soleh, dia dicintai oleh seorang wanita, dan wanita ini wanita yang gak solehah, wanita pasaran. Jadi setiap sore ketika mau bermusyi dihadang, setiap sore mau bermusyi dihadang oleh wanita tersebut, dan wanita itu jatuh cinta kepada laki-laki yang soleh tersebut, tapi kemudian ditolak sama seorang laki-laki yang soleh tersebut. Sampai kemudian menjelang beberapa tahun kemudian, wanita ini tobat, dan kemudian dia belajar agama dan tidak menikah sampai meninggal dunianya. Dia sudah tobat, tapi dia tetap cinta kepada laki tersebut karena sebab apa? Kesolehannya. Setelah dia meninggal, maka orang soleh tadi mengatakan, dan dia menyesal. Apa kata dia? Mudah-mudahan walaupun di dunia ini kita tidak menikah, aku tidak menikah, tapi di akhirat nanti aku berharap akan berjumpa dengan dirinya, dan dia akan menjadi pendamping bagi hidupku di akhirat nanti. Riwa filazani Allah. Jadi pandanglah seseorang kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah memberikan rumus kepada kita empat hal. Tunggal mar'ah li arba'ati asya. Nikahilah wanita karena sebab empat hal. Ijabaliha, karena kecantikannya. Kemudian walimaliha, karena hartanya. Kemudian wali hasabiha, karena sebab nasabnya, keturunannya. Fadbar lidzatid din, maka pilihlah yang utama adalah agamanya dari majadah, maka mudah-mudahan kau menjadi orang yang beruntung. Kalau misalkan gini, ada masalah ini. Ada seorang wanita, dia cantik. Seorang wanita cantik. Wanita ini tidak soleh. Dan ada seorang wanita yang gak cantik atau kecantikannya di bawah, tapi dia solehah. Mana yang kita pilih? Mana yang dipilih? Cantik tapi gak soleh. Ini gak berapa cantik tapi solehah. Mana yang dipilih? Mana yang dipilih? Ya tentu yang soleh, walaupun yang solehah walaupun kurang cantik. Kalau misalkan sama, ini sama-sama soleh, sama-sama solehah, sama-sama cantiknya, mana yang dipilih? Dua-duanya. Tapi kalau misalkan seperti ini ada wanita, dia bukan pelaku maksiat. Wanita ini bukan pelaku maksiat, tapi dari sisi agamanya memang tidak sekualitas yang satu lagi. Ada wanita ini, satu cantik, kita suka kepada dia, tapi kualitas agamanya kurang. Ada wanita yang satu tidak cantik, tapi kualitas agamanya lebih bagus dari dia. Mana kita pilih? Tapi dia bukan pelaku maksiat. Mana kita pilih? Iya, yang cantik, walaupun agamanya kurang. Kenapa? Karena ditentukan oleh kecintaan. Dan memang kadang-kadang ada orang yang mereka hidup berumah tangga, cinta itu muncul tumbuh setelah mereka hidup berumah tangga. Tapi ada juga di antara manusia ini yang memang mereka cinta itu tumbuh sebelum mereka hidup berumah tangga. Siapa contohnya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Fatimah binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar. Binti Rasulullah ya. Fatimah binti Rasulullah sallallahu, Fatimah anaknya Rasulullah. Itu dilamar oleh Abu Bakar. Dilamar oleh Umar. Tapi enggak mau. Tetap memilih kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena memang cintanya Fatimah adalah kepada Ali bin Abi Thalib. Dan terkadang perkara ini memang mendukung. Artinya apa? Usahakan seseorang tatkala dia bertemu dengan orang lain, dan kemudian apabila dia jatuh cinta, maka cintanya harus diletakkan di atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seorang suami, seorang istri apabila kecintaannya akan langgeng, ingin langgeng kehidupan rumah tangganya, ingin langgeng, maka kecintaan itu dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita saling menasihati untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah telah memperingatkan kepada kita wa ma kana lil mu'minina wa lil mu'minati idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaru min amrihim. Tidak seyogianya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin laki-laki dan juga perempuan apabila Allah sudah menetapkan sesuatu kemudian mereka pilih yang lainnya. Ya billahi taufiq. Artinya apa? Artinya seorang laki-laki, seorang wanita haruslah didudukkan kecintaannya karena sebab Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya apabila kita ingin kecintaan ditakkan, maka usahakan kita senantiasa mengajak istri-istri kita supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang masih ingin diajak untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai jam berapa ini? Waktunya? Sudah sampai. Nah, kita cukupkan di sini dan kita akan juga selesai nanti. Insya Allah kalau sudah itu sekarang boleh berlangsung. Bidadari surga yang siap untuk menjemput seorang suami yang dirindukan oleh mereka, yang dirindui oleh istri-istri mereka. Dan juga kemudian disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam An-Nasa'i dan juga Ahmad serta yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW pernah melihat seorang wanita dan kemudian dia bertanya kepada wanita tersebut, ayyuhali alati ma'an, wahai siapa engkau, apakah engkau punya seorang suami? Qalat na'am, kemudian wanita tersebut jawab, iya, saya punya seorang suami. Jadi Nabi melihat seorang wanita dan kemudian beliau bertanya kepada wanita tersebut, apakah engkau memiliki seorang suami? Dan kemudian wanita tersebut menjawab, nah, iya ya Rasulullah, saya memiliki seorang suami. Nabi bertanya lagi kepada dia, kaifa anta lahu, lalu bagaimana sikapmu dengan dia, dengan suami? Apakah engkau taat kepada suami, bisa membahagiakan suami, atau kau berdurhaka terhadap suami? Wanita tersebut kemudian menjawab, ma'afuhu illa ma'atistu anhu, aku tidak pernah mengeluh kepadanya, aku tidak pernah mengeluh kepadanya, dan kecuali perkara-perkara yang tersebut aku tidak mampu. Artinya apa? Segala yang diperintahkan suami kepada wanita tersebut, kepada istrinya, sedikitpun istrinya tidak membangkang, kecuali dalam perkara yang memang istrinya tidak mampu untuk melakukannya. Artinya apa? Boleh laki-laki memerintahkan istri membani dengan suatu pekerjaan dengan satu syarat, pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan yang memberatkan diri seorang istri. Seperti orang-orang di kampung kami sana di Medan, yang laki-laki asiknya di warung minum kopi, orang mata minum tua gitu ya, pakai sarung. Sementara istrinya apa? Di ladang. Istrinya di ladang mencangkul, membabat, di belakang ada gendongannya lagi. Istrinya kerja berat, sementara suaminya senang-senang. Ya, filazainya Allah. Kalau seperti ini maka tidak diperbolehkan. Tapi membebani istri dengan suatu pekerjaan, selama istri mampu dan tidak diberatkan dengannya, maka dibolehkan bagi seorang suami. Dan tidak boleh bagi seorang istri untuk membangkang. Seperti dikatakan oleh Tuhan, illa ma'ajizu anhu, kecuali dalam perkara yang memang aku tidak mampu ya Rasulullah. Aku tidak pernah mengeluh atas perintah suamiku terhadap diriku. Tidak pernah aku bangkang, tidak pernah aku tentang, kecuali yang memang aku tidak mampu. Apa kata Rasulullah? Fanzuri aina anta minhu, lihatlah dirimu terhadap dirinya. Apakah engkau termasuk orang yang baik kepada suamimu, taat kepada suamimu, berakhlak mulia terhadap suamimu? Fa inna ma wajadtuka wa naruka, sesungguhnya suamimu adalah surga dan suamimu juga adalah neraka. Perhatikan ibu dan juga akhwat yang punya suami, perhatikan benar-benar hadis tersebut. Suamimu adalah surgamu dan suamimu adalah nerakamu. Kalau dulu kita masih memiliki ibu, maka kita katakan apa? Al-jannatu tahta min aqdamil ummahat, bahwasanya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Tapi kalau seseorang telah memiliki suami, seorang wanita sudah berumah tangga, maka sesungguhnya surganya ada di telapak kaki suaminya. Maka jadi sebutkan oleh Rasulullah di sini apa? Huwa jannatuki wa naruki, suamimu adalah surgamu dan juga suamimu adalah nerakamu. Artinya selamat atau tidaknya kamu tergantung bagaimana akhlakmu terhadap suami. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis lagi riwayat Imam Tabrani rahimahullah dan juga Imam Ibnu dalam sahihnya dan juga Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, Nabi SAW pernah menyatakan, ila salatil mar'ah khamsaha, apabila seorang wanita dia salat 5 waktu. Ila salatil mar'ah khamsaha, apabila seorang wanita telah menunaikan salat 5 waktu. Wa hasalat farjaha, dan kemudian dia bisa mau memelihara kemaluannya. Wa ta'at ba'laha, dan kemudian dia mau taat kepada suaminya. 3 syarat disebutkan dalam hadis tersebut. Yang pertama apa? Wanita yang menjaga salat 5 waktu. Yang kedua, memelihara kemaluannya, tidak berzina kepada yang lain, tidak melakukan hubungan kecuali dengan suaminya, dan yang ketiga apa? Dia taat kepada suaminya. Ya, salat lima waktu, memelihara kemaluan, dan taat kepada suami. Apa balasan untuk mereka? Dakhalat min ayyi abwabil jannah syaat, maka dia berhak masuk ke dalam surga Allah daripada pintu manapun yang dia kehendaki. Ya, ibu ya. Yang taat kepada suaminya, yang menjaga salat lima waktu, yang menjaga memelihara kemaluannya, maka dakhalat al-jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah aina syaat, dari manapun arah yang dia maukan. Dan kemudian disebutkan pula dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Nabi SAW mengatakan, kata beliau, lau amirun ayyasjuda ahadun li ahadin, kalau misalkan aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul man'ah antasjuda li zawjiha, maka sungguh aku perintahkan seorang istri dia untuk sujud kepada suaminya. Menunjukkan apa? Besarnya hak-hak suami yang harus dijaga oleh seorang istri. Maka sesungguhnya salah satu daripada ciri-ciri istri yang salehah adalah apa? Istri yang salehah akan senantiasa meminta ridho kepada suaminya dan berharap keridhaan dengan suaminya. Berarti apa? Ciri-ciri istri yang salehah adalah istri-istri yang tidak pernah membuat marah suaminya, yang tidak pernah membuat gelisah suaminya, dan apabila dia melakukan kesalahan segera meminta maaf kepada suaminya. Walaupun kadang-kadang suami yang salah, tapi telah disebutkan dalam hadis yang lain oleh Rasulullah, sekalipun suami yang melakukan kesalahan, istri yang disyariatkan, yang ditekankan untuk meminta maaf kepada suaminya. Bisa ini ibu-ibu, bapaknya yang salah loh, kita minta maaf. Tapi ada demikian perintah dari Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk meminta itu kepada seorang suami. Ya, pokoknya jangan gengsi ya, ibu ya, jangan gengsi. Ah, orang bapak yang salah, malah saya minta maaf. Bisa dong? Nah, tidak seperti itu. Kita ikuti bagaimana perintah dari Rasulullah SAW. Dan kemudian nasihat berikutnya adalah supaya kita suami dan istri senantiasa menjaga hak-hak atas diri masing-masing. Suami harus memelihara hak istri, dan demikian pula istri juga harus memelihara hak suami. Dan ini banyak sekali. Ada beberapa hak di sini ya. 67. Delapan. Sembilan. Ada 10 hak yang harus dijaga, yang harus diberikan kepada seorang suami. Artinya seorang suami memiliki 10 hak yang harus dijaga oleh seorang wanita. Kita baca secara ringkas. Yang pertama, ta'atu ila ahli al-furasy. Yang pertama, wajib mengikuti ajakan suami kecuali dalam keadaan udzur. Misalkan wanita itu sakit. Wanita tersebut apa? Sakit. Maka boleh untuk menolak ajakan suami. Artinya ajakan untuk melakukan segala. Telah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari wa Imam Allah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila al-firasy, fa abatha batnu rabban 'alaiha la'natul malaika hatta tusbih." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang mengajak istrinya untuk menuju tempat tidurnya, dia melakukan senggama, lalu kemudian istrinya menolak sehingga kemudian suami tersebut tidur dalam keadaan marah, la'natuha al-malaika hatta tusbih, maka malaikat senantiasa terus melaknat istri sampai pada pagi harinya. Disebut disebutkan dalam hadis yang lain dan bahkan hatta yanalu anha, sampai kemudian suami itu hilang kemarahannya. Dan ini termasuk salah satu al-kabair, termasuk salah satu dosa besar. Apa? Menolak ajakan suami, kecuali kalau dalam keadaan sakit. Dan suami-suami harus sabar, suami-suami harus paham. Ya, sabar. Yang kedua, Allah tasumat tarafulan illa bi'idni. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Apabila istri puasa dalam keadaan suami di rumah tanpa meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu, batilul wahyatimah, maka puasanya batal dan dia berdosa. Suami dan istri puasa sunnah tanpa minta izin kepada suami, padahal suaminya di rumah, maka puasanya batal dan dia mendapatkan dosa. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sunnah sedangkan dalam keadaan suaminya ada, illa bi'idni, kecuali dengan izin suaminya. Ya. Yang kedua, yang ketiga, Allah Ta'ala hadin ayyadukhula baitihi illa bi'idni. Seorang istri tidak boleh apa? Mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya. Istri tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya illa bi'idni, kecuali dengan izin suaminya. Kecuali dengan izin suaminya. Istri tidak boleh membiarkan orang lain masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Kalau mereka orang-orang yang mahram, paham ya? Kalau yang bukan mahram, mutlak tidak boleh masuk ke dalam rumah suami. Dan kalau dia yang mahram, kalau misalkan ada di antara mahram tersebut yang dibenci oleh suami, kalau misalkan suami tidak suka orang tersebut masuk ke dalam rumahnya, maka istri juga tidak boleh masuk, memasukkan orang tersebut ke dalam rumahnya. Misalkan istri kita punya abang, abangnya pemabuk, kita enggak suka, jangan masukkan dia ke dalam rumah kalau saya tidak ada. Maka seorang istri tidak boleh memasukkan abang dia untuk masuk ke dalam rumah kita. Telah disebutkan dalam hadis yang sahih, wala ta'dhan fi bait illa bi'idni, kata Rasulullah, maka janganlah seorang istri memasukkan seseorang ke dalam rumah suaminya illa bi'idni, kecuali dengan izin suaminya. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, la yuqina fursyak mahalan kafrahunahu, janganlah seorang wanita dia memasukkan seseorang ke dalam tempat tidurnya, yang ke dalam rumahnya, takrahunahu, yang orang tersebut dibenci oleh suaminya. Yang keempat, alla takhruja min baiti illa bi'idni. Seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Ini kasus yang terjadi banyak sekarang ini. Suami istri keluyuran keluar rumah tanpa izin dengan suaminya, padahal tidak ada kebutuhan. Kecuali kalau ada kebutuhan, tidak masalah. Yang dipermasalahkan adalah apabila tidak adanya kebutuhan, hanya sekedar berpandang, hanya sekedar main-main, hanya sekedar apa? Jalan-jalan. Ini tidak diperbolehkan. Siapa yang mengatakan? Rasulullah. Nabi telah menyebutkan dalam sebuah hadis, "Idza sta'adzanatil mar'ah, idza sta'adzanatil mar'ah ahadukum al-masjidah fala yamna'ha." Kata Rasulullah, apabila seorang wanita dia meminta izin kepada salah seorang kalian untuk sholat di masjid, fala yamna'ha, maka janganlah dia melarang. Artinya apa? Kalau misalkan seorang istri dia keluar dari rumah dalam rangka untuk apa? Sholat jamaah ke masjid, maka laki-laki tidak boleh melarang. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau istri keluar dari rumah tanpa izin dengan suaminya, maka berdosa. Itu maknanya. Makna kesebelahnya dari hadis tersebut. Dan juga disebutkan dalam hadis lain, wala tafrut illa bi'idni. Dan tidak boleh bagi seorang istri keluar dari rumah suaminya illa bi'idni, kecuali dengan izin daripada suaminya. Diperhatikan ibu-ibu, akhwat. tidak boleh keluar dari rumah suami kecuali dengan izin, kecuali karena darurat, kecuali karena memang kebutuhan yang masalah. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Yang kelima, Allah tukhrija syai'an min mali zawjiha illa bi'izni. Seorang istri tidak boleh mengeluarkan harta suaminya. Tidak boleh mengeluarkan harta suaminya untuk infak, sedekah dan lain sebagainya illa bi'izni, kecuali dengan izin suaminya. Tapi ada tafsir, ada perincian. Secara global, tidak boleh wanita mengambil harta suami untuk disedekahkan atau untuk diinfakkan. Tapi kalau misalkan istri sudah diberi, ini jatahmu 3 juta satu bulan untuk apa, uang belanja. Dan kemudian dari sisa-sisa uang belanja tersebut kemudian dipergunakan oleh istri sebagai sedekah untuk infak, maka boleh. Yang separuh, istri punya apa? Punya apa namanya, pahala karena sebab infak tersebut. Suami juga punya pahala, jadi kedua-duanya dapat pahala. Istri punya pahala menginfakkan, mensedekahkan, dan kemudian suami juga punya pahala karena sebab apa? Mengusahakan untuk mendapatkan rezeki tersebut. Tapi hukum asalnya apabila tidak ada perizinan dari suami, maka seorang istri tidak boleh menginfakkan atau mensedekahkan kecuali dengan apa yang menjadi hak bagi seorang istri tersebut. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika Hindun binti Utbah, dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syaqiq, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu adalah seorang laki-laki yang pelit, yang bakhil, kami tidak diurusin ya Rasulullah, kebutuhan kami dan kami tidak dicukupi. Kata Rasulullah, apa kata beliau? Khudhi ma yakfika, ambil harta dia, ambil harta Abu Sufyan, ya. Khudhi ma yakfika wa banika bil ma'ruf, ambil harta dia untuk dirimu dan juga untuk anakmu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Artinya apa? Istri boleh mempergunakan harta suami walaupun tanpa pengetahuan suami apabila masih dalam lingkup kebutuhan mereka sendiri. Apa maksudnya ya? Kalau misalkan jatah dia 3 juta, maka lebih dari 3 juta tidak boleh, tidak diperbolehkan untuk mengambil harta lebih dari harta tersebut kecuali dengan izin suami. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'amin baytiha ghayra mufsidah kana ajruha bima anfaqat wa li zawjiha bima kasabat." Kata Rasulullah, apabila seseorang menginfakkan, seorang wanita menginfakkan makanan di rumahnya ghayra mufsidah, tapi menginfakkan makanan tersebut tidak sampai merusakkan harta suami, maka kana ajruha bima anfaqat, dia mendapatkan pahala dari apa yang dia nafkahkan. Wa li zawjiha bima kasabat, demikian pula suami juga mendapatkan apa, mendapatkan pahala karena sudah mengusahakannya. Artinya kalau misalkan istri menginfakkan harta tersebut, mensedekahkannya sampai merusakkan harta suami, ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, an tuzayyina lahu bima yujibu fi hududi syar'i, hendaklah seorang wanita berhias untuk istrinya, untuk suaminya. Hendaklah seorang wanita berhias untuk suaminya fi hududi syar'i, selama berhias tersebut masih dalam batasan syar'i. Selama berhias tersebut masih dalam batasan syar'i. Kalau di luar batasan syar'i maka tidak diperbolehkan. Artinya apa? Suami punya hak agar istri itu berdandan. Ya. Tapi apa dandanannya adalah dandanan yang tidak menyelisih syar'i. Kalau dandanan itu dandanan yang menyelisih syar'i, maka tidak diperbolehkan. Apa contohnya? Mencukur alis. Apalagi? Apa tuh? Nyambung rambut. Menyambung rambut atau pakai cemara, pakai wig, tahu wig ya? Rambut basuh. Atau pakai apa ini? Bulu mata yang palsu atau dengan hal-hal yang lain yang menyelisih syar'i. Kalau pakai baju yang kan pakai baju kaos talinya cuma satu, wanita boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Kalau di dalam rumah nggak masalah, telanjang juga nggak apa-apa kalau dengan suami, gitu ya. Kecuali kalau ada anak-anak nggak boleh ya, Berarti kan ibu-ibu boleh pakai pakaian seksi, tapi kalau anaknya nggak ada, kalau anak sudah ada nggak boleh lagi. Kenapa? Karena nanti akan dicontoh oleh anaknya. Kalau belum ada anaknya boleh, nggak apa-apa, terserah mau ngapain. Tapi kalau sudah ada anaknya, apalagi kalau anaknya sudah tumbuh, sudah punya pikiran, sudah mengerti aurat, maka tidak diperbolehkan lagi. Pakai daster di rumah, pakai daster di rumah, pakai pakaian sopan di hadapan anak-anak mereka. Kemudian antakuma bi hawaihi, hendaklah seorang istri membantu hajat suaminya, membantu hajat suaminya, membantu kebutuhan suaminya. Ini hukumnya wajib atau sunnah? Istri ini disyariatkan untuk membantu kebutuhan suaminya, memenuhi kebutuhan suaminya. Ini wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Ada perselisihan di antara para ulama. Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Mubil mengatakan wajib. Jadi kalau misalkan istri di rumah, ini kebiasaan kita kan kalau pagi-pagi biasanya bapak-bapak pada ngopi ya. Nah, kalau nggak bikin kopi berarti berdosa. Itu kalau menurut pendapat Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani dan juga Syekh Mubil rahimahullahu taala. Sebagian ulama mengatakan sunnah, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Syekh bin Baz dan juga yang lainnya mengatakan sunnah. Tapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah sunnah. Bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang sunnah. Kenapa? Karena dulu Fatimah itu kan menunggu. Ini jadi contoh bagi ibu-ibu. Bagaimana orang-orang terdahulu dalam membantu suaminya? Fatimah binti Rasulullah SAW, anak presiden, itu ikut menumbuk gandum untuk dimakan sampai tangannya melepuh, pecah-pecah. Makanya beliau mengadu kepada Rasulullah, minta ya Rasulullah, wahai ayahanda, tolonglah apa, dicarikan seorang pembantu untuk diri. Kata Fatimah. Tapi apa kata Rasulullah? Ala ukhbiruka ma huwa khairun laki minhu. Mau enggak kamu aku ajari dengan sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu? Kata Rasulullah, tusbihina tusabbihinallaha inda manamik salata wa tahtin. Kalau kamu mau tidur, baca tasbih subhanallah subhanallah subhanallah sebanyak 33 kali, wa tahmadina wa tahmadina Allah salata wa tahtin. Dan mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, wa takbirinallaha salatan wa salatin, kemudian engkau bertakbir kepada Allah selama sebanyak 33 kali. Kata Rasulullah, itu lebih baik daripada seorang pembantu ya. Nah, dari hadis tersebut kita paham bahwasanya istri membantu memenuhi kebutuhan seorang suami itu hukumnya adalah sunnah, tidak apa? Tidak wajib. Kenapa? Karena telah disebutkan itu ala ukhbiruka, maukah aku kabarkan kepadamu, mau khairul laka, dengan sesuatu yang lebih baik. Artinya apa? Kalau dia mempunyai pembantu juga enggak apa-apa. Intinya para ulama sekarang juga punya pembantu. Ulama-ulama di Saudi mereka rata-rata punya pembantu. Ya. Tidak berdosa. Cuma apa? Cuma ya bagusnya mereka bekerja sendiri untuk suaminya. Apalagi kalau pembantu tersebut wanita yang tinggal bersama kita, apalagi suami kita masih muda, gitu ya. Kadang-kadang menjadi masalah nanti gara-gara pembantu ribut, gara-gara pembantu kemudian apa? Suami dengan istri cekcok dan lain sebagainya. Kalau memang wanita masih bisa mengerjakan sendiri, maka kerjakan sendiri pekerjaan rumahnya dalam rangka membantu suaminya. Kemudian berikutnya. Yang berikutnya yang ke-8. Alla tas'alahu talaq fi ghairi ma ba'sa. Tidak diperbolehkan bagi wanita untuk meminta cerai. Haram hukumnya wanita meminta cerai kepada suaminya fi ghairi ma ba'sa, dalam permasalahan yang tidak serius. Gara-gara gajinya turun, cerai lah bang. Enggak boleh ya. Gara-gara apa? Banyak kurang sedikit aja. Tapi kalau alasannya syar'i boleh, gak apa-apa. Alasannya adalah alasan yang syar'i, Enggak masalah kalau misalkan istri minta cerai. Apa contohnya? Suami mabuk. Ya, mabuk minuman, mabuk canda misalkan. Terserah, enggak apa-apa. Kalau dilakukan dengan cara yang haram, boleh istri itu mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan. Namanya khulu. Ya, jadi kalau istri mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan, itu namanya khulu. Khulu ya, khulu. Karena cerai itu adalah hak suami. Kalau khulu itu hak istri. Kalau dia cerai, harus ada talak satu, talak dua, talak tiga. Tapi kalau khulu tidak ada. Itu bedanya antara khulu dengan cerai. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin sa'ala zawjaha talak fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul jannah. Kata Rasulullah, siapa saja wanita yang meminta cerai kepada suaminya dalam perkara-perkara fi ghairi ma ba'sin, dalam perkara-perkara yang tidak serius, tidak ada hubungannya dengan agama, fa haramun 'alayha, maka diharamkan atasnya ra'ihatul jannah, diharamkan atasnya mencium bau surga. Sedangkan bau surga tersebut bisa tercium kapan? 40 sanah. 40 tahun perjalanan di surga ada di depan sana. 40 tahun kita sebelumnya sudah bisa mencium bau surga. Tapi kalau misalkan suami enggak pernah salat ke masjid, boleh enggak istri meminta cerai? Boleh enggak? Ini suami malas-malasan salatnya di rumah. Salat memang salat, cuma di rumah terus kenapa salatnya di rumah? Boleh enggak istri minta cerai? Boleh. Boleh. Istri meminta cerai. Tapi maaf ya, saya bukan ngajarin loh. Bukan ngajarin. Aslinya boleh sebetulnya itu. Tapi ya dinasihati lah ya, suaminya dinasihati. Kenapa? Karena bahwasanya meninggalkan salat jamaah ini termasuk salah satu daripada dosa dosa besar. Berarti merupakan pelanggaran yang syar'i. Bahkan disebutkan dalam fatwa al-mar'ah, ini ada kitabnya, fatwa al-mar'ah, seseorang bertanya kepada Syekh Muntaimin rahimahullah, padahal jenazah ada imam, misalkan ada seorang laki-laki, dia sholat, tapi tidak sholat jamaah, datang kepada kita, mau melamar anak kita, boleh gak dinikahkan Syekh? Kata Syekh, jangan. Kenapa? Karena itu termasuk pelanggaran yang syar'i, menunjukkan agamanya tidak bagus. Jangan kau nikahkan anakmu dengan orang-orang yang agamanya tidak lurus, kata beliau. Kemudian yang ke-9, annahu idza mata anha tahiddu alaihi arba'ata ashhur wa ashra. Hendaklah seorang istri menjaga masa iddah. Hendaklah seorang istri menjaga masa iddah. Ini namanya istihdad. Menahan dirinya selama 4 bulan 10 hari. Menahan diri selama 4 bulan 10 hari tatkala suaminya meninggal dunia. Jadi apa? Suami masih punya hak. Sangkikan besar hak suami, bahkan sampai meninggal dunia pun seorang suami masih punya hak terhadap istrinya. Sampai kapan? 4 bulan 10 hari enggak boleh keluar dari rumah. Enggak boleh berdandan, enggak boleh menyisir rambutnya. Seorang wanita yang mengalami masa iddah karena ditinggal suaminya, 4 bulan 10 hari, enggak boleh keluar dari rumah suaminya, enggak boleh berdandan dan juga tidak boleh menyisir rambutnya. Inilah besar hak seorang apa? Seorang suami. Beda sama sekarang ya. Wanita sekarang baru 1 minggu ditinggal suaminya, udah apa enggak tahan nih. Dalam kelasnya lah bapaknya. Telah disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wal ladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihin 14 syuhudan wa 10." Wanita adalah orang-orang yang mereka meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri-istri dalam mereka menahan diri-diri mereka selama 14 syuhudan wa 10, 4 bulan 10 hari. Ini disebut dengan masa iddah. Kalau masa iddah untuk orang yang ditinggal suaminya namanya istihdad. Ini 4, ini 9 daripada hak suami terhadap istri. Dan kemudian sebaliknya seorang suami juga harus menjaga hak istri. Artinya berkewajiban untuk memenuhi hak istri. Apa hak istri yang pertama? Ayyun tiqa 'alaiha. Suami wajib memberikan nafkah lahir dan juga batin. Ayyun tiqa 'alaiha, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri. dan nafkah batin lahir dan juga nafkah batin. Makanya dalam Islam ada istilah fasakh atau fia. Misalkan seorang lelaki yang menikah dengan seorang wanita, begitu menikah ternyata seorang wanita tersebut mendapatkan kelemahan pada diri laki-laki tersebut. Misalkan laki-laki tersebut ternyata lemah syahwat, boleh wanita tersebut apa melakukan fia, mau terus hidup bersama dengan suaminya atau dia apa minta cerai dengan suaminya, tak berdosa, boleh. Kenapa? Karena memang wanita dan mereka berhak untuk mendapatkan kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan batinnya. Nabi menyatakan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan mereka wanita-wanita juga memiliki hak untuk mendapatkan rezeki dan juga pakaian dengan cara yang ma'ruf. Bapak-bapak saya tanya nih. Kita kan diberi kewajiban untuk mencukupi nafkah istri, baik pakaian, makanan dan juga tempat tinggal. Kewajibannya itu sampai sebatas apa? Kewajibannya sampai sebatas apa? Sebatas apa? Sebatas kemampuan. Ya. Yang pertama sebatas kemampuan, yang kedua kewajibannya itu sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada ketika itu. Artinya kalau misalkan kondisi masyarakat pada umumnya, kalau misalkan makan, umumnya mereka lalu pakai tahu tempe, nah, maka kita juga diberi kewajiban itu. Kurang nggak boleh, kalau lebih nggak masalah. Mayoritas masyarakat ketika itu yang dikonsumsi adalah misalkan ikan laut, maka kewajiban bagi kita adalah memberikan makanan sesuai dengan itu yang terjadi ketika itu. Kurang nggak boleh, kalau lebih nggak masalah. Kalau memang kita mampu. Demikian pula masalah pakaian, demikian pula masalah rumah ini. Kalau memang kita mampu memberikan, kalau sekarang rata-rata rumah gedung misalkan, maka kita wajib membuatkan rumah gedung untuk istri kita. Kalau memang kita mampu. Sesuai dengan apa? Kondisi yang terjadi ketika itu, menurut kemampuannya. Kemudian yang kedua adalah idza adabaha la yadrib wajhaha. La yadrib wajhaha. Tidak boleh bagi seorang suami untuk memukul wajah istrinya. Tidak boleh seorang lelaki untuk memukul wajah istrinya. Yang ketiga adalah idza adabaha la yaqbah, la yuqabbih. Tidak boleh seorang suami mencela istrinya. Tidak boleh seorang suami mencela istrinya. Mengatakan dengan kata-kata yang jelek, memberikan julukan dengan julukan-julukan yang jelek, biasanya kan gitu ya. Dulu waktu pengantin baru, mudah sekali ketika kita memanggil dia. Baik sudah punya anak satu, dan dia dapat panggilannya, oi, gitu aja biasanya. Kalau dulu dek, sayang, dan lain sebagainya. Terus sudah, sedikit berubah. Gak boleh, like, copy. Tidak boleh memberikan julukan atau memanggil dengan panggilan yang jelek. Ada kita adabah layak jur ilah baik. Seorang suami tidak boleh meninggalkan istri kecuali di dalam rumah. Artinya apa? Tak boleh mengusir istri gitu. Meninggalkan istri di tempat yang tidak aman saja tak boleh. Apalagi sampai mengusir istri dari rumah. Ini terjadi di sebagian ikhwan sudah ngaji. Dan kadang-kadang apa? Kalau marah itu pakaian istrinya dicampakkan buang ke dari rumah. Ini tidak diperbolehkan. Allah yang jur, lahir baik. Jangan dilakukan hal tersebut. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dalam sebuah hadis disebutkan di situ. Ta'imuha ila ta'imta ta'atuksuha ila ta'sayta wa la tadrib al wajha wa la tuqabih wa la ta'jur illa fil bayt. Sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah apa hak istri kami? Nabi menjawab, kalau engkau makan, ya dia makan. Apa yang kau makan, itulah yang dia makan. Kita makan pengennya yang enak-enak, nasi padang terus. Istri di rumah, cukup sayur kangkung pakai kerupuk. Nah, ini tidak diperbolehkan. Apa yang kita makan itu yang dia makan. Wa taksuha idza taksaita. Dan demikian pula, engkau memakai pakaian, itulah pakaian yang dia pakai. Kita pakainya baru terus, itu rombengan terus. Ini tidak boleh. Ya, monja terus diberikan, pakaian bekas terus. Ini tidak diperbolehkan. Wa la tadribul wajh. Dan juga jangan engkau pukul wajahnya. Wa la tuqabbih. Jangan engkau ucapkan dengan kata-kata jelek. Wa la tahjur illa fil bayt. Janganlah meninggalkan dia, istrimu, kecuali jika di dalam rumah. Dan kemudian yang kelima, Annahu idza qadima min safar alla yufaji'aha bi dukhul ilal bait. Apabila engkau pulang dari safar, adab suami kalau pulang dari safar bepergian, apabila suami pulang dari bepergian, jangan bersegera masuk ke dalam rumah, tapi harus diberi tahu terlebih dahulu. Misalkan dari Duri, dari Pekanbaru ke Duri, nah di pinggir sudah ditelepon dulu, "Dek, abang udah pulang, sampai pinggir siap-siap," itu maksudnya. Jadi faedahnya itu apa? Supaya istri siap-siap. Dulu ada disebutkan dalam kitab Hadis Sunnah bahwasanya ada seorang sahabat ketika itu yang menentang hadis Rasulullah SAW, hadis yang akan kita bacakan nanti. Ada seorang sahabat membacakan hadis Rasulullah tentang larangan tergesa-gesanya seorang suami masuk ke dalam rumah menunggu istrinya tatkala selesai safar. Kemudian dia tentang hadis tersebut, sampai di dalam rumah dia telah mendapatkan istrinya sedang apa? Berzina dengan laki-laki yang lain. Hukuman bagi orang-orang yang menentang sunnah Nabi. Ya, kalau kita belum bisa mengamalkan sunnah Nabi, jangan aku kita belum bisa mengamalkannya. Tapi jangan sekali-kali sunnah Nabi ditentang, hukum Allah ditentang, hukum Rasulullah ditentang, jangan sekali-kali. Kalau kita belum bisa mengamalkannya, kita katakan, oh kita belum sanggup untuk mengamalkannya. Tapi jangan sekali-kali ditentang atau menentang orang yang akan mengamalkannya. Ya, Allah. Ya, jadi seorang suami apabila dia pulang dari kepergian, jangan langsung masuk ke dalam rumahnya, tapi diberitahu dulu. Ya, ini saya sudah sampai sini. Ya, sebentar lagi sampai. Supaya apa? Supaya wanita bisa bersiap-siap, bisa kita bersiap-siap. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah dalam riwayat Jabir bin Abdullah, riwayat kalian Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kunna ma'a Rasulullah SAW, falamma qadimna dhahabna lidanfula faqam. Dan ketika kami bersabar bersama Rasulullah, maka ketika telah sampai di negeri kami, kami segera ingin pergi menemui istri-istri kami. Namanya kangen kan, rindu kan, dan ingin cepat-cepat ketemu, gitu loh maksudnya. Ingin cepat-cepat ketemu. Kata Rasulullah apa? Amhilu hatta tadkhulu lailan. Tunggu dulu, sabar, kata Rasulullah. Jangan kalian masuk ke dalam rumah kalian kecuali nanti pada malam hari. Aisyah atau waktu malam. Lekailah tanpa syaitan syaitan watas takidal mukibah, supaya istri-istri kalian itu bisa menyisir rambutnya, supaya istri-istri kalian itu apa? Bisa mencukur atau mencabut apa yang perlu dicabut atau dicukur, supaya mereka berhias berdandan. Jadi tak bau berambang, tak bau bawang merah, sudah bau wangi. Kita pulang sudah bau wangi, itu maksudnya. Supaya mereka bisa bersiap-siap. Jadi termasuk adab safar bagi laki-laki. Kemudian yang keenam, ayu al-limaha, ini yang paling berat. Diwajibkan bagi seorang suami, dan ini hak seorang istri adalah supaya suami memberikan, mengajari istrinya. Jadi hak bagi seorang istri supaya suaminya bisa mengajar. Nah, kebutuhan kita kan terhadap ilmu besar. Jadi ibu-ibu berhak untuk diajari suaminya akidah yang benar, baca Quran yang benar, bahasa Arab, hadis, wah banyaklah. Ini mampu enggak suaminya? Mampu enggak ini suaminya? Kalau suaminya enggak mampu, undang ustaz, suruh ajar mereka. Makanya apa? Ya kan ada kan kajian ibu-ibu secara khusus, harusnya gitu loh. Kenapa? Karena diwajibkan bagi setiap suami untuk mengajari istrinya. Jadi ngajari istri bukan tugas kami, Pak. Coba bilang. Jadi mengajari ibu-ibu ini, memberikan ilmu kepada mereka bagaimana ibadah yang benar, bagaimana akhlak yang benar, akidah yang benar, bukan tugas kami, tapi tugas setiap apa? Individu, setiap suami terhadap istrinya. Ini maaf, saya sudah satu minggu batuk belum sembuh dan belum minum obat. Ya. Jadi kewajiban suami adalah mengajari istri. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah, hadis dari Abu Hurairah, dia menyatakan, "Istausu bin nisa'i khaira fa idal mar'ah khuliqat min dil'in." Kata Rasulullah, "Istausu bin nisa'i khaira." Hendaklah kalian berikan wasiat, kalian didik, kalian ajari wanita-wanita dalam perkara-perkara kebaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kata Rasulullah, fastausu bin nisa, fastausu, sabarlah kalian, didiklah mereka supaya mereka menjadi orang yang baik. Jadi tugas kita suami adalah mendidik istri. Ya, ibu-ibu berhak untuk diajarin suaminya. Yang belum bisa baca Quran, minta ajari suaminya. Yang bisa belum bahasa Arab, minta ajari suaminya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya. Yang ke Yang ketujuh. Ayu asyirahat ma'ruf. Hendaklah seorang suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Dalam seorang suami mempergauli istrinya dengan baik. Allah menyatakan washiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Ya, pergaulan di sini ya seluruh pergaulan, pergaulan yang zahir. Jika kita mengucapkan ucapan kepada istri, hendaklah ucapan-ucapan yang bagus dengan penuh kesabaran, dengan penuh kelembutan. Walaupun ada dulu seorang ulama, cuma saya tidak ingat siapa namanya. Dia menceritakan bahwasanya selama hidup dia berumah tangga, dia kan dulunya orang yang semangat menuntut ilmu, belum mau menikah, dan dia pernah mencintai seorang wanita tapi nggak kesampaian. Tiba-tiba oleh orang tuanya dinikahkan dengan anak pamannya, berarti sepupunya, padahal dia sangat tidak mencintai. Tapi kemudian mereka jadi menikah. Berapa tahun? 15 tahun. Apa kata dia? Selama 15 tahun aku hidup berumah tangga dengannya seolah-olah aku ini duduk di atas bara api. Aku berumah tangga dengan dia seolah-olah aku itu duduk di atas bara api. Tapi sedikit pun aku belum pernah berbuat zalim terhadap dirinya. Kenapa? Karena aku ingin mendapatkan pahala dengan tiga pahala. Pahala bersabar, pahala berbuat baik, dan juga pahala menikah. Ya. Jadi seorang suami, walaupun misalkan aslinya kita nggak cinta kepada, misalnya dijodohkan, misalnya kita ini dijodohkan, kita tidak cinta terhadap istri, tapi ketidakcintaan kita kepada istri ini jangan sampai menghambat apa perbuatan baik kita kepada dia. Kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Syuruhun nabil ma'ruf. Demikian pula dalam hal-hal yang lain. Kemudian yang kedelapan. Antuzayyinalaha. Hendaklah seorang suami juga berhias untuk istrinya. Hendaklah seorang suami juga berhias untuk istrinya. Sebagaimana kita ingin istri kita tampil cantik, maka kita juga harus berhias, supaya kita juga tampil menarik di hadapan istri. Walaupun kadang-kadang ada istri ini yang memang gak, ini ya, apa namanya, gak peduli dengan penampilan lah. Laki-laki juga kadang-kadang ada yang tidak peduli dengan penampilan istrinya. Mau mandi, mau gak mandi, alas sama saja. Istri juga gitu kadang-kadang ya. Alas suaminya mau mandi, mau gak mandi, ya sama aja kayak gitu. Tapi yang paling bagus adalah tetap kita berhias. Kenapa? Karena hias itu sendiri, berhias itu sendiri juga mendapatkan pahala. Yang terakhir, Allah yamna'aha minal khuruj ilal masjid. Seorang suami tidak boleh menahan istrinya, tidak boleh melarang istrinya untuk menuju masjid, untuk menuju masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Apalagi melarang istrinya untuk yang lain, untuk ngaji dan lain sebagainya, maka tidak diperbolehkan. Ini beberapa hak istri yang harus kita jaga, dan juga kewajiban bagi laki-laki untuk memenuhi. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, maka silakan bertanya. Dan kalau bisa kita jawab, kita jawab. Apabila belum bisa, nanti kita cari dulu rujukannya. Apabila itu, sebelum mengucapkan kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat. Kurang. Apa tuh? Sarana. Oh, kekerasan rumah tangga. Ya. Boleh kalau kita acarain habis selesai. Boleh, enggak apa-apa. Itu kan termasuk perbuatan dosa. Pokoknya kalau pelanggaran-pelanggaran syari, jangankan pelanggaran syari. Suami ini enggak melanggar syari, cuma istri enggak cinta. Jadi khawatir kalau istri ini nanti enggak bisa memenuhi hak suami, maka boleh istri ini meminta khuluq kepada seorang sebagaimana apa? Fatimah binti Qais yang mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku enggak mencela akhlak suamiku, dia orang soleh. Cuma apa? Aku enggak senang sama dia. Kalau misalkan aku hidup sama dia, hak-hak dia nanti enggak bisa terpenuhi olehku. Nah, kemudian oleh Rasulullah mereka dipisahkan. Apalagi kekerasan rumah tangga kan. Ya kita punya memisahkan, nanti polisi juga memisahkan. Tampur aja sama polisi. Nah, kita akan berlaku. Ya, ya. Mertua. Oh, yang datang mertua suaminya. Oh, mertua istrinya berarti bapak atau ibu suaminya. Kalau misalkan bapak dan ibu suaminya tidak dibenci oleh suaminya, maka wajib diterima. Artinya kalau dia mahram, suami istri tidak boleh menerima tamu. Kalau orang itu orang yang dibenci suaminya, Pak. Kalau orang itu orang yang gak dibenci suaminya, maka gak apa-apa. Ya malah harus diterima, kan? Karena dia juga wajib berbuat baik kepada mertuanya. Sebagaimana anaknya tadi juga wajib berbuat baik kepada orang tuanya, walaupun ada batasan-batasan tertentu. Bagaimana, Pak, kalau si istri capek? Apakah tidak ada toleransinya, Pak, diberi pengertian saja masalah itu? Di sini disebutkan wa ada mutawatir min dzalika yuridu hadis suqtillah 'alaiha wa la lil malaikah laha wa naqsi tawadi salatiha ila idza kana 'indaha udrun maqbulun ka anta kula haidun aw maridun la taqdiru 'ala dzalika fala ba'sa. Jadi standarnya seorang istri boleh menolak ajakan suami untuk bersenggama adalah apa? La takdiru ala dzalik. Kalau misalkan istri tidak lagi mampu untuk melayaninya. Boleh jadi karena haid. Di sini disebutkan aw marid atau karena dia sakit. Sehingga dia tidak mampu untuk apa? Melayani ajakan suami. Kalau memang ibu capeknya sampai enggak mampu, boleh ya apa-apa. Tapi kalau misalkan capeknya masih bisa lah. Enggak apa-apa. Ya, tetap diberi kewajiban. Ya, kalau misalkan rasa capeknya sangat capek sekali sehingga tidak mampu, maka boleh. Ini termasuk buruk. Jadi situ batasannya apa? La takdiru alaih. Sampai dia tidak mampu untuk memenuhi ajakan suami. Kalau dia lakukan juga dengan suaminya, akan termudharati dirinya. Maka boleh bagi si istri untuk menolak ajakan suami. Ya, ya suamilah yang harus paham. Suami harus mengerti, gitu ya. Suami harus mengerti. Ya. Apakah benar kalau si istri memberi izin poligami akan masuk surga di pintu mana saja? Ya tergantung. Memberi izin tapi marah-marah ya sama aja. Artinya kalau misalkan istri mengizinkan dalam rangka untuk mendapatkan ridho suami, maka ya. Walaupun hatinya tidak ikhlas, karena memang tidak ada seorang wanita pun yang mau dipoligami secara jujur. Tidak, orang-orang kita ini tidak juga istri para nabi. Makanya Nabi Ibrahim memisahkan Hajar dengan Siti Syarab, dengan Syarab. Kenapa? Karena cemburu. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi, Aisyah betapa cemburunya dengan istri Rasulullah yang lainnya juga. Secara jujur memang hati itu gak bisa menolak. Artinya secara jujur hati wanita itu tidak ada yang ikhlas. Tidak ada yang ikhlas. Cuman apa? Dia melakukannya memberi izin karena ingin mendapatkan ridha Allah. Karena supaya hati suaminya senang. Ini yang mendapat jaminan masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Ya. Ke rumah orang tua, Pak, harus meminta izin juga, Pak. Kalau suami kerja, kebetulan orang tua minta tolong. Iya. Walaupun kecuali kalau memang dekat, gitu ya. Kecuali kalau memang dekat, yang tidak membutuhkan waktu yang sangat lama, maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan rumah orang tua itu jauh, sehingga membutuhkan perjalanan ke sana, dan kemudian kita khawatirkan kalau misalkan suami ya kita pergi dari rumah, suami khawatir terhadap kita, maka tidak diperbolehkan. Apa yang harus kami lakukan supaya kami terhindar dari segala fitnah dunia? Ya, kuncinya cuma satu. Cintai suamimu karena Allah. Cintai suamimu karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cintai suamimu karena hartanya. Kalau cintai suamimu karena hartanya, saya menikah dengan itulah. Kenapa? Karena dia punya pekerjaan ini, punya pekerjaan itu. Nanti tuntutan ibu kepada suami ibu banyak sekali. Semakin banyak tuntutannya, semakin banyak fitnah dunianya. Gitu loh. Paham ya, Bu ya? Jadi ibu mencintai suami ibu bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tapi karena apa? Solehannya. Maka suami didorong semaksimal mungkin supaya jadi orang yang taat. Kalau suami bangkong sampai jam 5, segera dibangunkan untuk sholat. Kalau bisa kita sudah bangun jam 4, suami bangunkan. Supaya apa? Supaya dia melakukan ketaatan. Suami malas-malasan ke masjid, ingatkan dia. Sehingga apa? Sehingga kita ini tidak menjadi fitnah bagi suami. Apa ancaman bagi suami yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap istri seperti tidak mendidik istri dengan tidak mendidik istri yang sesuai dengan syariat Islam? Yauma yakfirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa barih li kulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan pada hari itu maka seorang suami lari dari istri, istri lari dari suami, orang tua lari dari anak, anak lari dari orang tua, teman lari dari teman yang lainnya. Setiap orang ketika itu mereka memikirkan nasib masing-masing. Suami akan dimintai pertanggungjawaban terhadap istrinya, bagaimana apa agama istrinya, amalan istrinya dan ibadah istrinya, demikian pula anak-anaknya. Jadi suaminya akan bertanggung jawab. Kalau misalkan istrinya nanti masuk ke dalam neraka, istrinya ini berhak untuk mendapatkan apa? Mengajukan gugatan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap suami-suami yang mereka melalaikan tentang kehidupan istrinya dari sisi agamanya. Saya membantu suami berdagang. Terkadang saya mengambil uang hasil dagang untuk menyimpan tanpa permisi kepada suami berdagang saya. Ini modalnya modal bersama atau modal suami? Kalau modalnya modal bersama enggak apa-apa. Tapi kalau modalnya itu dalam mutlak modal suami, istri cuma membantu saja enggak boleh. Kecuali dengan izin suami. Ya. Nanti malah keterusan kita khawatir bahwasanya perkara tersebut nanti lama-kelamaan akan membesar, membesar dan membesar. Akhirnya apa? Artinya nanti seorang istri dikhawatirkan selingkuh dalam masalah keuangannya. Gitu loh. Akhirnya menimbulkan pertengkaran dan lain sebagainya. Loh kok hitungannya enggak cocok harusnya di untungnya sekian kok jadi sekian, jadi nggak boleh. Kecuali kalau misalkan modalnya modal bersama, suami punya modal, istri juga punya modal, kemudian istri mengambil bagian darinya, maka nggak apa-apa. Bagaimana seorang wanita dikatakan pelaku maksiat? Oh. Ya maksiat kepada Allah banyak, maksiat yang berkaitan dengan Allah, misalkan wanita wanita meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslimah, tak sholat, waktunya puasa nggak puasa, atau misalkan apa yang berhubungan dengan sama manusia, wanita banyak menggunjing riba, bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor dan lain sebagainya, ini semua kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada yang tingkatannya tinggi, serius, ada yang tingkatannya juga enggak tinggi. Dosa itu kan ada yang besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Cuma dosa kecil juga kalau misalkan dilakukan secara terus-menerus akan menjadi dosa yang besar. Jadi predikat gelar pelaku maksiat itu tidak hanya khusus kaum lelaki, wanita juga seperti itu. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an apa? Dalam hadis Rasulullah SAW, nisa'un kasyatun ariyatun, wanita-wanita yang nisa'un kasyatun ariyatun ma'ilatun umilatun rusahunna kasnabil bukti. Kata Rasulullah, wanita-wanita yang mereka telanjang, berpakaian tapi telanjang, melenggak-lenggok berjalannya, kemudian apa namanya, kepala-kepala mereka seperti burung-burung unta, ini juga merupakan perbuatan maksiat. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah wa la yajid rihaha, mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan mereka juga tidak akan mencium bau surga. Ini juga pelaku maksiat. Tapi ada maksiat yang berhubungan dengan Allah, ada juga yang berhubungan dengan manusia. Bagaimana istri mau sayang suami kalau di mata suami si istri salah terus? Ya. Bagaimana istri mau sayang suami kalau di mata suami istri sayang salah terus? Salahnya tidak syar'i, kadang cuma hal-hal sepele. Ya. Ini apa contohnya ini? Salah tapi gak syar'i gitu ya. Oh mungkin gini ya, masak terlalu asin gitu ya. Masak terlalu asin. Artinya apa? Perhatian bagi suami, perhatian bagi suami. Kalau misalkan kesalahan-kesalahan istri adalah kesalahan bersalahnya syar'i, bukan berarti kemudian istri itu harus mentah kita salahkan terus, tidak. Tapi harus kita nasihati dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan kalau misalkan kesalahan tersebut adalah kesalahan-kesalahan yang tidak syar'i, karena mungkin masakannya kurang enak, karena mungkin apa, bikin ini kurang ini, bikin ini kurang ini, maka seharusnya kita suami yang harus paham, artinya memaklumi kekurangan tersebut. Karena kadang-kadang orang lebih dari satu sisi tapi kurang dari satu sisi, sempurna dari satu sisi tapi gak cukup dari sisi yang lainnya. Jadi kita suami harus sadar. Kalau misalkan istri lah, istri masak kok terlalu keras, ya kita bilang aja, ya alhamdulillah biar giginya sehat gitu kan. Kalau misalkan kok lembut, cemek gitu kan, ya alhamdulillah supaya perutnya sehat. Jadi gitu aja kita seorang suami. Kalau memang dalam perkara-perkara yang tidak syar'i, tapi kalau perkara-perkara yang harus syar'i, maka ini yang harus kita tekankan kepada mereka. Karena berhubungannya dengan dosa, berhubungannya adalah dengan dosa dan maksiat, yang hubungannya juga antara neraka dengan surga. Ada lagi silakan. Memperbaiki. Kita menceritakan sesuatu itu harus hati-hati. Lihat orangnya. Karena apabila kita menceritakan sesuatu, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan masalah seseorang, kalau kita menceritakannya kepada orang yang tidak tepat, ini namanya bukan mencari solusi, tapi namanya riba. Riba itu kan ada enam yang dibolehkan. Salah satunya adalah menceritakan kepada orang, keadaan orang lain, aib orang lain kepada seseorang dalam rangka untuk mencari solusinya, itu diperbolehkan. Atau menceritakan kasus seseorang kepada hakim supaya diselesaikan, itu boleh. Tapi kalau kita menceritakan kepada orang yang tidak tepat, maka tidak diperbolehkan. Artinya kalau kita mau menceritakan tentang masalah si fulan, mereka bermasalah, ceritakanlah kepada orang yang bisa memberikan solusi. Kalau kita menceritakan kepada orang yang tidak bisa memberikan solusi, itu namanya ghibah, tidak diperbolehkan, haram hukumnya. pendapatnya. Nikah itu sendiri menurut pemahaman mereka bisa menggal apa namanya, menurut pemahaman mereka nikah itu sendiri bukanlah perkara yang menjadi kemestian gitu loh. Susah ini saya menjelaskannya. Apa ya, kalau kita ibaratkan gini loh, artinya ya pokoknya apa namanya, standarnya orang yang tidak termasuk mengikuti sunnah Nabi adalah meninggalkan nikah, karena sebab semata-mata nikah itu mereka mengatakan tidak syar'i gitu. Sebagaimana orang-orang sufi, sebagian juga ada yang tidak nikah. Orang-orang sufi ada yang tidak nikah. Apa pemahaman mereka kenapa mereka tidak nikah? Karena nikah itu sendiri mengganggu orang untuk ibadah gitu loh. Paham ya? Hah? Ya makanya itu. Nah, sementara para ulama yang mereka tidak nikah seperti Imam Nawawi, seperti Ibnu Taimiyah, tidak pernah memahami seperti itu. Tidak pernah memahami bahwasanya nikah itu sendiri mengganggu ibadah, tidak. Zatnya nikah itu sendiri mengganggu ibadah, tidak. Mereka tidak menikah itu bukan karena nikah itu tidak syar'i. Cuman apa? Dalam kondisi mereka seperti itu, kalau mereka menikah justru masalahnya lebih besar. Gimana tidak? Ibnu Taimiyah itu keluar masuk penjara, hidupnya itu dalam penjara. Oh, kalau ada istrinya gimana mau mencukupi kebutuhan istrinya, anaknya gitu loh. Paham ya? Jadi yang mereka meninggalkan nikah yang bukan termasuk golongan Nabi adalah tidak ada sebab apa-apa dan tidak mau nikah gitu loh. Sedangkan ulama, mereka enggak menikah karena ada satu sebabnya. Apa? Menjaga maslahat yang lebih besar. Kata yang tadinya keluar masuk penjara, seluruh umur hidupnya itu di dalam penjara, menulis kitab Majmu' dalam penjara bersama Ibnu Qayyim, sampai wafatnya di dalam penjara. Kalau belum punya istri, siapa yang akan menghidupi? Kalau misalkan punya anak, siapa yang mau mencukupi kebutuhannya? Makanya beliau tidak menikah. Demikian pula Imam Nawawi. Antum tahu biografi Imam Nawawi? Imam Nawawi itu rumahnya kecil, penuh dengan kitab, dan kerjaan beliau itu yang menuntut ilmu dan menulis kitab. Sampai kalau misalkan sebutnya dalam biografi beliau, kalau ada misalkan orang yang datang bertamu ke tempat beliau, kitabnya jadi dikeluarkan dulu. Nah, baru tamunya suruh masuk ke dalam rumahnya. Menunjukkan rumahnya kecil, sempit. Ya bisa bangunnya lebih besar. Kalau punya istri, siapa ditentangkan di mana itu? Sementara kerjaan dia cuma menuntut ilmu saja. Ya. Jadi para ulama mereka tidak menikah bukan karena sebab menolak bahwasanya nikah itu tidak syar'i, tidak. Tapi mereka tidak menikah karena sebab bukan tujuannya untuk ibadah, tapi tujuannya adalah khawatir kalau mereka menikah maka mafsadahnya lebih besar. Sementara orang-orang yang mereka tidak menikah dengan tujuan ibadah, ini yang tidak dibenarkan. Bolehkah suami menolak ajakan istri karena suami merasa terbebani? Kembali ini. Wah, ini kepala kembali ya. Bolehkah suami menolak ajakan istri karena suami merasa terbebani? Ini saya bingung menjawabnya. Hadisnya berkaitan dengan laki-laki kepada seorang istri ya. Hadisnya berkaitan dengan istri yang kan disebutkan tadi, kalau istri menolak ajakan suami maka istri mendapat laknat sampai waktu subuh. Nah, ini kalau misalkan suami yang menolak ajakan istri marah, apakah dia juga dapat laknat seperti itu? Tidak. Ini kekhususan. Hadis tersebut menjadi kekhususan bagi istri yang menolak ajakan suami. Lalu bagaimana kalau misalkan suami menolak ajakan istri karena suami merasa capek? Suami berdosa, cuman dosanya tidak disebut sebagai dosa besar. Suami berdosa karena sebab, tapi tidak termasuk dosa besar. Ya sama-sama berdosa, istri tadi berdosa, tapi kalau istri dosanya dosa besar, al-kabair. Tapi kalau misalkan suami yang menolak ajakan istri, maka ini dosa, tapi bukan dosa besar, tapi dosanya adalah dosa kecil. Letak dosanya di mana? Karena memang kewajiban suami juga memberikan nafkah batin kepada sang istri. Dia khawatirkan kalau misalkan suami tidak memenuhi ajakan istri, maka istri akan melakukan hal-hal yang melanggar syari, seperti menghayal dengan yang lain, atau kemudian melakukan masturbasi dan lain sebagainya. Tetap suami berdosa, cuman dosanya beda. Tapi kalau misalkan memang capek, apa ini maaf ya, sampai gak bisa bangun, ya gak apa-apa. Tapi kalau misalkan suami masih mampu tapi gak mau, ya dia berdosa. Tapi kalau misalkan memang capek karena sebab capeknya memang gak bisa bergerak lagi, nah, tidak ada dosa bagi suami. Ada lagi? Silakan, abang. Enggak itu. Suaminya memang benar. Ini teman ya, bukan saudara, bukan mahram kan? Iya iya iya. Memang tidak diperbolehkan, apalagi dia sudah bersuami kan. Kalau di sini ada kayak yang fatwanya. Bentar ya saya buka. Ditanyakan kepada Syekh Muzibrin rahimahullah ta'ala, soal ma hukmul murasalah baina syabbal wa syabbat ilman bi anna hadhihi murasalah khaliya min al-fisq wal 'ishqi wal gharam. Syekh, apa hukum surat menyurat antara pemuda dengan pemudi? Diketahui bahwasanya surat menyurat ini walaupun di dalamnya tidak ada kefasikan dan juga bukan niat untuk berasik-asik gitu ya. Kata beliau, la yajuzu li ayyi insanin ay yurasila imra'atan ajnabiyyah anhu. Tidak boleh bagi seorang manusia untuk saling kirim surat menyurat dengan wanita yang ajnabi. Bima fi dzalika min fitnah, karena di dalamnya terdapat fitnah. Wa qad yadunnul marasil annahu laysat hunaka fitnah. Terkadang orang yang mengirim surat atau saling surat kirim surat menyurat, mereka menyangka bahwasanya di dalam tidak ada fitnah. Walakin la yadhurru bi syaitan hatta yaghriyahu bihi wa yaghriyaha bihi. Akan tetapi yang namanya syaitan akan senantiasa berusaha untuk menggoda laki-laki dan juga menggoda wanita. Bapak Abu Rasulullah dan Rasulullah telah memerintahkan min man sami'a dajjal ay yabta'id anhu. Orang yang mendengar tentang dajjal agar menjauhi diri darinya. Artinya apa? Karena sesungguhnya syaitan itu senantiasa menggoda kita, maka perkara tersebut jangan dilakukan. Iya iya. Silaturahmi itu dilakukan, hubungan silaturahmi itu dilakukan bukan antara laki-laki dengan wanita, tapi antara saudara dengan, namanya silaturahmi. Iya. Sebetulnya kita ini salah paham. Silaturahmi itu apa ya? Kita salah paham sebetulnya. Misalkan kita ini ditanya, Pak mau kemana? Mau silaturahmi. Ke tempat siapa? Ke tempat Pak Amron. Pak Amron itu apa Bapak? Oh enggak ada, cuma teman aja. Itu namanya bukan silaturahmi, tapi itu namanya ziarah. Silaturahmi dilakukan untuk orang yang memiliki hubungan nasab. Kalau misalkan kita ditanya, mau kemana Pak? Oh mau ke tempat Pak Muhammad. Pak Muhammad apanya? Abang saya itu. Silaturahmi namanya. Itu kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Nah, hubungan silaturahmi itu sebetulnya dilakukan di antara sesama orang-orang yang memiliki nasab. Nah, sedangkan kita dengan wanita lain, apa hubungan kita dengan dia? Senasab tidak, kerabat tidak. hanya sebatas pertemanan. Kalau misalkan hubungan kita memang hanya enggak sebatas pertemanan, ya, sebatas pertemanan. Kalau misalkan sebatas pertemanan, hukum asalnya sebetulnya boleh wanita berbicara kepada laki-laki, laki-laki berbicara kepada wanita. Sebetulnya hukum asalnya boleh. Kalau di dalamnya memang ada maslahat, atau kalau di dalamnya tidak ada fitnah. Kalau di dalamnya ada tidak ada maslahat, tidak diperbolehkan. Misalkan yang ada maslahat, laki-laki sudah meminang wanita, kemudian berkomunikasi, ini boleh. Kenapa? Ada maslahat yang dijaga. Yang kedua, kalau tidak ada mafsadah, tidak ada kerusakannya. Kalau ada kerusakannya, maka tidak diperbolehkan. Seperti yang dicontohkan abang kita ini, ada enggak mafsadahnya? Ada. Apa? Antara dia dengan suaminya bertengkar karena sebab kita, maka tidak diperbolehkan. Gitu. Ya, tambah lagi ya, jelas cemburu lah dia. Ya, lebih bagusnya jangan dilakukan. Kalau sudah dia sudah menikah, ya sudah, dia sudah milik orang lain, dia milik kita lagi. Putuskan. Jangankan yang sudah menikah, yang sebelum menikah pun, kalau misalkan ada wanita sudah melakukan janjian, ikatan, dan ini pasti gitu ya, belum tidak ada keraguan padanya. Kalau masih ada keraguan masih boleh. Kalau tidak ada keraguan padanya, memang betul-betul sudah berjanji, bertekad bulat, maka tidak diperbolehkan bagi yang lain untuk menghubungi dia lagi. Apalagi sudah bersuami, sudah menikah, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, silakan yang di depannya. Siapa tadi? Sudah keluar? Oh. Ada yang lain? Nah, silakan. Ini kembalinya kepada masalah safar ya, masalah fikih. Berapakah jarak safar yang disyariatkan? Para ulama berselisih pendapat. Yang saya ketahui sekitar 50 pendapat dalam masalah jarak safar. Ada 50 pendapat masalah jarak safar berapa kilometer. Imam Ibnu Hazm berpendapat 2000 dirham. 2000 dirham itu 2000 hasta. Satu hasta 44 cm ya. Berarti kalau 2000 dirham berapa meter? 800 meter. 800 meter menurut Imam Ibnu Hazm itu sudah safar. Kalau berbeda apa namanya? Kawasan. Sebagian ulama mengatakan 3 farsah. 1 farsah 1,8 kilo. Kalau 3 farsah berarti sekitar 5,4 ya. 5,4 kilo. 5,5. Sebagian ulama lagi mengatakan ada yang 50 kilo. Sebagian ulama ada yang mengatakan perjalanan 3 hari 3 malam. Sebagian ulama mengatakan 83 kilo. Sebagian ulama mengatakan 80 kilo, macam-macam. Sampai 50 pendapat. Ini masih lebih mungkin aja. Mau pilih yang mana ini? Makanya para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjamak dari pendapat yang ada. Kesimpulannya kata beliau, bahwasanya jarak safar tidak ditentukan dengan batas kilometer, sekian meter tidak, tapi ditentukan dengan uruf yang terjadi pada masyarakat ketika itu. Tahu uruf? Pemahaman orang ketika itu. Nah, sekarang kalau misalkan saya tanya bapak-bapak secara keseluruhan, dari sini ke pinggir sudah safar belum? Sudah safar belum? Nah, coba angkat tangan. Siapa yang berpendapat safar? Kira-kira berapa orang? Dari sini ke pinggir sudah safar atau belum? Yang berpendapat safar? Tidak ada. Nah, cuma satu. Berarti belum safar itu namanya. Dari sini ke kendi sudah safar belum? Ayo, yang berpendapat safar? Banyak gak? Ah, belum safar namanya. Kalau dari sini ke Merawang, safar ya? Sepakat ya? Nah, berarti safar. Jadi jarak safar itu ditentukan huruf yang terjadi ketika itu, bukan ditentukan dengan jarak sekian-sekian. Boleh jadi suatu masa dulu jarak dari sekian ke sekian termasuk safar, tapi zaman sekarang tidak termasuk safar lagi. Bang ini kan saya sering lihat dagang di Bantayan. Dari Bantayan, pasar Bantayan ke Tanah Merah berapa kilo itu, Bang? 15 kilo. Kalau zaman dahulu setengah hari itu, Pak. Zaman dahulu, cerita-cerita orang-orang kita tua yang di situ dulu, dari Bantayan ke Tanah Merah itu setengah hari perjalanan. Kalau sekarang cuma 10 menit. Memang sudah beda kawasan. Kalau zaman dulu safar, tapi zaman sekarang enggak bisa disebut safar. Paham ya? Berarti safar itu bukan jaraknya, tapi safar itu ditentukan dengan pemahaman orang ketika itu. Maka kalau kita misalkan dari sini kita katakan dua kali sebelum safar, maka belum safar. Tapi kalau kita katakan di sini sama sama safar, maka safar jadinya. Jadi seorang muslimah yang dia boleh menempuh jarak perjalanan apabila masih belum dalam jarak safar yang pakai mahram, belum menempuh jarak safar. Misalkan dari pinggir sini ke pinggir berarti enggak pakai mahram, enggak apa-apa. Atau dari sini ke kan kalau dari sini ke Perawang wajib pakai mahram. Ya, itu tentang safar sendiri. Itu jarak safar. Dan yang tidak diperbolehkan itu dalam hadis disebutkan secara khusus itu adalah 3 hari kalau safar 3 hari tiga malam. Tapi ada keumuman hadis yang lain bahwasanya tidak. Pokoknya kalau menempuh jarak safar tidak diperbolehkan seorang wanita kecuali dengan pakai mahramnya. Walaupun belum jarak safar. Walaupun belum 3 hari 3 malam. Yang penting sudah sampai jarak safar. Ada lagi? Silakan. Istri menyuruh kita potong jenggot. Ini sama. Berarti istri menyuruh kita jadi seperti dia juga. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan orang maaf ini ya tapi ya yang mencukur jenggot maaf sekali. Imam Nawawi rahimahullah taala menyatakan bahwa orang yang mencukur jenggot apa ini? Maaf. Dia adalah mutaron jilat minan nisa termasuk laki-laki mutaron 9 rijal. Termasuk laki-laki yang menyerupai wanita alias apa? Banci. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Kalau misalkan istri kita memaksa kita nyukur jenggot, berarti kita dipaksa jadi orang banci. Jangan mau, jangan itu. Memotong, ya sama. Mencukur memotong atau mencukur, gak ada bedanya kan. Cuman kalau mencukur mungkin habis, kalau memotong mungkin tinggal sedikit gitu. Tapi ya sama saja, sama-sama terbaik. Kecuali kalau memang gak tunggu sekali gak masalah. Ya ada tuntutan. Ada lagi? Ada lagi? Sudah ya? Cukup? Sudah malam jam 9 lewat. Ibu-ibu sudah cukup? Gak ada lagi? Kalau sudah kita cukupkan. Kita cukupkan majelis. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.